maju tanpa ada rasa malu. Come again. Tanpa ragu, kita maju tanpa ada rasa malu. Biar dunia melihat, cukupkan ke dunia bahwa kau pasti bisa. Cukupkan ke dunia bahwa kau pasti bisa. Biar mereka mendengar kita satu jiwa. Kita satu nyawa. Bila kau bisa melihat kita sama rata, bila kau bisa melihat kita sama rasa. Namun mengapa kau selalu mencari lawan? Lalu mengapa kau risaukan perbedaan? No I, no I, sambutlah hari baru. No I, no I, tanpa sedikit rasa ragu. Dengan cinta kita hargai sesama. Kita ini satu jiwa, satu nyawa. Ini mix and match punk reggae super glad. Tak bisa dikotakan dan juga tanpa batas, karena satu jiwa dan satu nyawa. Jangan hentikan perjuangan, raihlah segala impian. Jangan kau hilang harapan, jangan kau patah arah. Jangan hentikan perjuangan, api dikobarkan. Waktu janganlah terbuang, jangan kau sia-siakan. Jangan hentikan perjuangan, raihlah segala impian. Jangan kau hilang harapan, api dikobarkan.